Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sehingga pada sore hari ini kita masih berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq atau Hadis-Hadis Akhlaq yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah akan memasuki pertemuan yang terakhir dari kitab ini. Pada bab yang ke-30, bagian yang kedua mengenai kaidah-kaidah dalam mensucikan jiwa. Dan kemarin, alhamdulillah kita telah membacakan 5 kaidah pertama, bagaimana cara mensucikan jiwa. Kemudian kita akan lanjutkan mulai dari kaidah yang ke-6. Di sini beliau, hafizahullah ta'ala mengatakan, Al-Qa'idatus Sadisah Ighlaqul Manafidhillati tukhrijul insana 'anit tazkiyati wa tub'iduhu 'anil fadilati wa tuqi'uhu fil radilah. Kaidah yang ke-6 adalah di antara cara untuk mensucikan jiwa yaitu menutup celah-celah yang dapat mengeluarkan seorang insan dari kesucian jiwa dan menjauhkannya dari berbagai keutamaan dan dapat menjatuhkannya dalam kerendahan. Jadi menutup pintu-pintu atau celah-celah keharaman, ya. Itu cara kita supaya meraih kesucian jiwa. Fa yahtaju al-'abdu hajatan masatan ila ighlaqil manafidh allati tudannisu nafsahu wa tudassiha. Maka seorang hamba sangat butuh dengan kebutuhan yang sangat mendesak untuk menutup celah-celah ini yang dapat mengotori jiwanya. Waqad duriba lana fi sunnati mathalun ya yubayyinu khutarata wulujil 'abdi fima yudayyi'u 'alaihi dinah. Dan syariat dalam hal ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah permisalan yang menjelaskan bahayanya seorang hamba ketika dia terjatuh dalam celah-celah ini yang akan menyia-nyiakan agamanya. Dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan ya oleh Imam Ahmad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan berupa sebuah jalan yang lurus. Wa 'ala jambatai as-sirat suran. Dan di antara kedua sisi jalan itu ada tembok. Ada dua tembok di kanan dan kirinya. Jadi temboknya jalannya itu punya tembok. Fihi ma abwabun muftahah. Dan di dalam jalan tersebut, di tembok-tembok tersebut terdapat beberapa pintu atau terdapat banyak pintu yang terbuka. Ya. Wa 'alal abwabi suturun murhah. Dan di pintu tersebut terdapat penutup yang tipis, penutup yang halus, ya. Wa 'ala babis sirat da'in yaqulu ayyuhan nas udkhulus sirat jami'a. Dan di ujung jalan ya atau di atas jalan ya di ujungnya ya, ada seorang penyeru, ada penyeru yang menyerukan wahai sekalian manusia masuklah kalian ke sirat, masuklah kalian ke jalan ini seluruhnya ya, kalian semua masuk lewat jalan ini, wala tata'arraju ya, dan jangan tolah-toleh ya, jangan belak-belok. Wada'in yad'u min fawqis sirat, dan juga ada pemanggil dari atas jalan tersebut. Ya. Faida arada yaftahu syai'an min tilkal abwab qala waihaka la taftahu. Dan ketika ada orang yang ingin masuk melalui pintu-pintu yang ada di kanan atau kiri tadi, maka dia yang di atas jalan itu akan menyeru, celakalah kalian atau celakalah kamu. Janganlah kau buka pintu tersebut, janganlah kau masuki. Fa innaka in taftahu talijuhu. Karena kalau kau sudah memasukinya, sudah membukanya, kau akan betul-betul memasukinya. Wasiratul Islam, dan yang dimaksud dengan sirat, jalan yang panjang tadi adalah Islam. Ya. Jadi jalan yang dimaksud jalan yang panjang yang punya dua tembok tadi adalah jalan Islam. Wasuron, dan dua temboknya tadi adalah hududullah. Ya, adalah batasan-batasan Allah. Wal abwabul al-mufattahah maharimullah, dan pintu-pintu yang terbuka tadi adalah hal-hal yang Allah haramkan. Wa dzalika da'i 'ala ra'sis sirat kitabullah azza wa jalla. Dan penyeru yang tadinya ada di ujung jalan itu adalah Al-Qur'an, yaitu kitabullah Al-Qur'an. Wa da'i min fawqis sirat wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Dan penyeru yang di atas jalan itu adalah para penasehat dari Allah yang ada pada hati seorang muslim. Ya, atau kita katakan hati kecil ya. Hati kecil kita mengatakan demikian. Nah, itu adalah yang menasihati kita. Ya, jadi ada dua yang menghalangi kita untuk masuk ke hal-hal yang diharamkan. Yang pertama kitabullah, yang menyeru untuk selalu berada lurus di jalan tersebut. Kemudian juga yang di atas jalan juga ada yang menyeru, jangan kamu belok kanan, jangan belok kiri. Ya, kalau kamu belok kanan, belok kiri, masuk pintu tersebut, kamu tidak akan susah untuk kembali. Ya. Hadis riwayat Ahmad. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menjelaskan dari sini, ya, barang siapa yang di dunia, ya, keluar dari keistiqomahan, berada di jalan tersebut, artinya dia tidak istiqomah berada di jalan tersebut, fafataha abwabal maharim allati fi suturis sirat yamnatan wa yasratan wa dakhala ilaiha, dan dia kemudian malah membuka pintu keharaman yang ada di kanan dan kirinya, kemudian dia masuk ke dalamnya, sawa'un kanat al-maharim minas syahwat au minas syubuhat, baik itu haramnya adalah haram karena syahwat, hawa nafsu, ya, atau karena syubuhat, karena kerancuan. Akhadathul kalalib allati ala dzalika sirat yamnatan wa yasratan. Maka pada hari kiamat nanti, ya, ketika seorang melewati sirat, jembatan yang tipis menuju ke surga yang di bawahnya ada neraka, maka dia juga akan disambut oleh kalalib. Kalalib itu kait-kait yang ada di pinggir sirat yang nanti ada di akhirat. Ya, jadi ketika nanti semua manusia itu menyeberang, ya, maka akan ada kait-kait yang siap untuk menerkam kait tersebut. Nah, orang yang di dunianya suka melanggar, ya, suka kemudian melanggar apa yang Allah haramkan dengan memasuki pintu-pintu tersebut, maka sebanyak itu pula dia akan diintai oleh kait-kait tersebut, ya. Bihasabi ma fataha fid dunya min abwabil maharim wa dakhala ilaiha, ya. Sesuai dengan seberapa banyak pintu yang dia buka di dunia, maka sebanyak itu pula kait-kait yang akan mengait dia nanti di sirat, ya. Naudzubillah. Fayambaghi 'alal 'abdi ay yakuna 'aqilan, ya, kayyisan, fayas'al Allah 'azza wa jalla as-sabra wan najah. Maka hendaknya seorang hamba itu punya akal dan cerdas, ya, dia minta kepada Allah, minta kesabaran dan minta supaya diselamatkan, dan hendaknya dia menutup segala pintu yang bisa menghantarkan dia menyia-nyiakan jiwanya, ya, dan bahkan merusak jiwanya. Fadinul abdi ra'sul malihi, karena namanya agama seorang itu modal utama dia, ya. Wa fi dhayaihi khasaratud dunya wal akhirah, maka ketika dia menyia-nyiakan agamanya dengan menerjang hal-hal yang haram, maka itu adalah kerugian di dunia dan juga di akhirat, ya. Itu kaidah yang keenam, menjauhi hal-hal yang haram, menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian para penandimlah kalau subhanahu wa ta'ala, kaidah yang ketujuh, al-qa'idatus sabi'ah tadhakkurul mauti, Waliqa'illahi azza wa jalla. Di antara cara kita mensucikan jiwa adalah mengingat kematian. Ya, mengingat kematian. Dan mengingat bahwasanya kita akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat." Atau nafsum ma qaddamat lighad, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa ya melihat apa yang sudah dia kerjakan untuk hari akhirat, ya. Jadi disuruh untuk melihat kita amalnya sudah seberapa yang kita siapkan untuk hari akhir. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian, ya. Masih dalam kondisi senang-senang gini, ingat mati, ya. Memutus, ya, kelezatan kita terputus. Jadi sudah perbanyak sama Nabi SAW. Wal mautu huwal faisal baina hadhid dar wa darul qarar. Dan kematian merupakan pemisah antara dunia kita ini dengan kampung akhirat nanti yang merupakan hari keputusan, ya, day of judgment, ya. Dan juga merupakan pemisah antara waktunya beramal dan waktunya diberi balasan atas amal tersebut. Ya, dan dia juga merupakan haddul fariq. Dan dia merupakan batasan yang memisahkan antara taqdimiz zat wa mulaqati jazaih. Dia pemisah antara waktu untuk mengumpulkan bekal dengan waktu untuk menemui balasannya. Fala majala ba'dahu at-taubah wal istighfar minas sayyi'at. Karena setelah itu tidak akan ada waktu lagi, tidak akan ada kesempatan untuk bertobat dan beristighfar dari kejelekan-kejelekan yang dilakukan. Tidak pula ada kesempatan setelahnya untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Sebagaimana yang Allah firmankan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al-an. Dan tidak ada tobat bagi mereka yang beramal kejelekan, ya, yaitu ketika mereka telah sampai kepadanya al-maut, yaitu telah sampai sakaratul maut, barulah dia mengatakan, aku tobat sekarang. Maka yang seperti ini, kata Allah, laisatit taubatu, tidak ada tobat baginya. Ya. Kemudian juga, kematian adalah satu hal yang akan menemui setiap manusia dan tidak mungkin tidak. Ya. Dan juga, dia akan menemui setiap insan tanpa keraguan. Allah Ta'ala mengatakan, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan menjumpai kalian. Allah juga mengatakan, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah." Di mana kamu akan pergi, ya, atau dimanapun kamu, maka kematian pasti akan menghampirimu walaupun kamu di bawah, di belakang benteng yang tinggi lagi kokoh, ya. Semuanya akan mati dalam kondisi seaman apapun dia, ya. Maka dalam mengingat kematian terdapat berbagai manfaat yang luar biasa besar, ya. Dengan mengingat kematian maka hati itu bisa bangun, bisa tergugah, ya. Hati yang tadinya lalai bisa tergugah, dan tahyal qulub al-mayyitah, bahkan hati yang sudah mati bisa kembali hidup, yang tadinya udah nggak peduli, ya, dengan kewajiban-kewajiban dari Allah, udah nggak peduli menerjang larangan Allah, ya, tiba-tiba ada saudaranya yang mati, misalnya ada temennya mati dalam kondisi maksiat, ya, maka dia yang tadinya sudah cuek, sudah nggak peduli dengan sholat, nggak peduli dengan segala macam ini, ingat Allah, tiba-tiba hatinya kembali hidup, takut kepada Allah. Ini fungsi mengingat mati. Wa yahsunu iqbal al-'abdi 'ala Allah, dan juga akan menjadikan seorang lebih siap, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazulul ghaflah wal i'rad 'an ta'atillah, dan dia akan menghilangkan kelalaian dan sikap berpaling dari mentaati perintah Allah. Ya, tadi yang saya katakan, orang yang tadinya malas sholat, yang kerjaannya mungkin berjudi dan lain sebagainya, begitu temannya mati dalam kondisi bermaksiat, barangkali dia menjadi ingat Allah. Ya. Sa'ad bin Jubair mengatakan, Lau faraqa dzikrul mauti qalbi khasyitu an ayafsuda alayya qalbi. Kata Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, seandainya hatiku tidak lagi mengingat kematian, aku khawatir hatiku akan rusak. Ya. Orang yang terlalu lama dia tidak mengingat kematian, dikhawatirkan hatinya akan rusak. Maka wala yazalul abdu bi khairin maka nadhiran lima waqifihi baina yadayillah azza wa jalla yaumal qiyamah ba'da mamatih wa masirahu ba'dal mamat. Maka seorang hamba akan senantiasa dalam kebaikan selama dia senantiasa melihat, membayangkan ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya, dan juga dia membayangkan kemana dia akan pergi setelah kematiannya. Ya, diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah bahwasanya Ibrahim At-Taimi rahimallahu taala mengatakan, "Mastaltu nafsi fil jannah." Aku mengandai-andaikan diriku berada di surga. Aku lutsimaraha, aku makan buah-buahnya, wa asyrabu min anhariha, aku minum dari sungainya, wa wa'aniqu abkaraha, aku memeluk gadis-gadis di surga. Tsumma mastaltu nafsi fin nar, kemudian aku membayangkan diriku di neraka. Aqulu min zaqumiha, aku makan buah-buah neraka. Wa ashrabu min sadidiha, aku minum dari nanah penduduk-penduduknya. Wa wa'aliju salasilaha wa aghlalaha, dan aku menghadapi rantai dan belenggu-belenggu di neraka. Faqultu li nafsi, maka setelah aku bayangkan itu, aku berkata kepada jiwaku sendiri, ay nafsi, wahai diriku, ayu syai'in turidin, mana yang kau pilih? Ya. Qalat, maka jiwaku mengatakan, uridu an uradda ila ad-dunya. Maka jiwa ini mengatakan, aku ingin dikembalikan ke dunia, fa'a'mal soliha. Sehingga aku dapat beramal soleh. Ya. Qala qultu fa'anti fi al-umniyati fa'amali. Maka aku katakan kepada jiwaku, sungguhnya engkau masih di dunia. Oleh sebab itu, beramallah sekarang. Ya. Jadi, beliau membayangkan, kalau di surga enak dan sebagainya. Begitu bayangin neraka, luar biasa, ya. Sehingga dia kemudian, oh ya sudah mumpung masih di dunia, dia memperbanyak amalannya. Ini juga di antara hal yang akan mensucikan jiwa kita. Baik. Kaidah yang ke-8. Al-qa'idatu tsaminah, ya. Takhayyurul julasa wa intiqa'ur rufaqa wa intifaqur rufaqa, ya. Kaidah yang ke-8 adalah memilih teman duduk dan selektif dalam memilih teman, ya, selektif dalam pergaulan, ya. Allah Ta'ala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabarlah engkau bersama orang-orang yang sama-sama berdoa kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan sore, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kamu kemudian, janganlah matamu berpaling dari mereka karena menginginkan perhiasan dunia. Ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu turuti orang-orang yang kami telah jadikan hatinya lalai dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya dan perkara atau dan urusannya menjadi furupa, menjadi berlebih-lebihan, ya, menjadi melampaui batas, ya. Apa maknanya? Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini, fiha al-amru bi suhbatil akhyar. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk bersahabat dengan orang-orang pilihan, ya. Jadi tidak sembarang memilih sahabat. Wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim, dan berusaha, ya, mengajak jiwa kita untuk mau bersahabat dengan mereka. Wa mukhalafatihim, dan bergaul dengan mereka. Wa in kanu fuqara, walaupun mereka orang-orang miskin, ya. Nah, ayat tadi mengatakan wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah kamu berpaling dari mereka hanya karena perhiasan dunia, karena mereka miskin, mereka kamu enggak mau gaul padahal mereka orang-orang soleh. Ya. Wa in kanu fuqara, walaupun mereka orang-orang fakir, ya. Fa inna fi suhbatihim minal fawaid ma la yuhsa. Karena bersahabat dengan mereka itu banyak sekali faedahnya yang tidak terhitung jumlahnya. Saking banyaknya faedah tersebut. Ya, bersahabat dengan orang miskin membuat kita lebih banyak bersyukur kepada Allah. Terlalu banyak bergaul dengan orang kaya membuat kita banyak mengeluh, ya, banyak mengeluh atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ini di antara salah satu faedah dari sekian banyak faedahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ar-rajulu 'ala dini khalilihi, ya. Seorang itu berada di atas agama temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya kalian melihat kepada siapa kalian mengambil teman. Ya, ini hadis Nabi. Nabi sendiri mengatakan, ya, bahwasanya agama kita itu akan dipengaruhi oleh orang lain, oleh sahabat kita. Makanya suruh milih, ya, suruh lihat kamu tuh berteman dengan siapa. Ya, jangan sembarangan berteman. Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu taala mengatakan, ya, bahwasanya dalam sabda Nabi tadi, bahwasanya seorang berada di atas agama temannya, maknanya adalah la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatah. Maksudnya adalah bahwasanya janganlah kalian bergaul, berteman kecuali kepada mereka atau dengan mereka yang engkau ridhoi agamanya dan amanahnya. Jadi agamanya baik dan juga amanah. Fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabihi. Karena kalau engkau bersahabat dengan dia, maka dia akan membimbingmu kepada agamanya yang bagus dan juga metode beragamanya yang bagus, ya. Wala tughrir bidinik, ya. Dan janganlah kamu tertipu, ya, dengan agamamu. Wala tukhatir binafsik. Dan jangan juga membahayakan jiwamu. Fatukhalil man laisa mardiyan fi dinihi wa madhhabihi, yang menjadikanmu bersahabat dengan yang tidak bagus agamanya atau tidak baik agamanya dan juga madhabnya atau metode beragamanya. Yaitu namanya gambling, ya, membahayakan diri kita kalau kita nekat bersahabat dengan orang-orang yang agamanya tidak baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda dalam sebuah hadis, matalul jalisi salih wasu'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Nabi SAW mengatakan permisalan, ya, teman duduk yang soleh dan teman duduk yang jelek adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamil miski imma ayyuhdiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan tayyibah. Adapun penjual minyak wangi, maka setidaknya dia akan memberimu minyak wangi. Alhamdulillah, kalau tukang minyak wangi kan suka suruh kita suruh ngicipin, ya, terus gini, terus kemudian di, nah, enak, ya, alhamdulillah, parfum gratis, ya. Wa imma antabta'a minhu, kalaupun tidak dikasih, engkau bisa belilah. Ya, itu kan bermanfaat, ya. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah. Kalaupun tidak beli, tidak dikasih, kalau jejer itu sudah enak, pasti dia wangi. Enggak mungkin penjual minyak wangi kok enggak mewangikan diri sendiri, kan enggak mungkin. Ya. Itu sangat bermanfaat. Ya, walaupun sekedar dekat. Adapun sebaliknya, wa nafikhul kir, imma an ayuhriqa thiyabak wa imma antajida minhu rihan khabithah. Adapun pandai besi, ya, apa orang-orang yang mungkin membuat pedang dan lain sebagainya, ya, maka kalau kamu dekat dengan dia, maka bisa jadi apinya itu akan membakar bajumu atau membuat bajumu berangus, ya, dan lain sebagainya. Kalaupun tidak demikian, maka paling tidak engkau akan dapati bau yang tidak enak darinya, ya, bau asap, bau sangit, mungkin bau keringat dan lain sebagainya. Mutafakun alaih. Jadi ini permisalan, ya. Kalau kita bergaul dengan orang baik, manfaatnya akan ke kita. Bergaul dengan orang jelek juga akibatnya akan ke kita. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam syarah beliau terhadap hadis ini, fihi tajannubu khulata'is su' wa mujalasati al-ashrar. Ya. Kata Al-Qadhi'iyat bahwasanya dalam hadis ini terdapat perintah untuk menjauhi pergaulan dari orang-orang yang jelek dan duduk bersama orang-orang yang jelek, ya, jelek akhlaknya, jelek akidahnya, jelek agamanya. Dan juga wa ahlil bid'ah wal mughtabina linnas, dan juga terdapat peringatan untuk menjauhi bergaul dengan ahlul bid'ah, ya, para penganut kelompok-kelompok sesat dan juga orang yang suka menggibah manusia, ya. Tidak boleh ya bergaul dengan kebanyakan orang tukang gosip dan lain sebagainya, itu tandanya akhlaknya bermasalah dan itu menular, ya. Orang kalau gaulnya sama tukang gosip, dia juga terpengaruh menjadi tukang gosip, walaupun mungkin levelnya berbeda tapi sudah terjatuh dalam dosa gosip tersebut. Li'anna jami'a ha'ula'i yanfudhu atharuhum ila jalisihim. Karena semua golongan tadi yang disebutkan, ya, orang-orang jelek, ahli bid'ah, orang yang akhlaknya tidak bagus, ya, semua itu akan memberikan pengaruh kepada teman duduknya. Walhaddu ala mujalasati ahlil khairi wa talaqil ilmi wal adab. Ya. Dan dalam hadis itu juga sebaliknya terdapat dorongan untuk duduk bersama orang-orang yang baik, ya, serta mengambil ilmu dan adab dari mereka, dan juga wa husnul huda wal akhlaq al hamidah, dan mengambil petunjuk yang baik dan akhlak yang mulia dari mereka. Itu kaidah yang ke-9, cari teman yang baik, teman ngaji, ya, bukan teman gosip, ya. Teman nongkrong boleh, tapi kalau orang ngaji, kalau teman nongkrong enggak ngaji, hati-hati, ya. Banyak maksiatnya. Kemudian al-qa'idah tasi'ah, kaidah yang ke-9. Al-hadhur minal ujbi wal ightirari bin nafsi, ya. Yaitu berhati-hati dari sifat ujub atau sifat merasa hebat, merasa tinggi, merasa baik, ya, kagum dengan diri sendiri. Itu ujub. Berhati-hati dengan sikap ujub dan ightirar bin nafsi, dan tertipu dengan diri sendiri. Ya, dia melihat dalam di cermin, wah, saya itu ganteng, saya itu soleh, saya itu pinter, saya itu banyak pengikut, saya ini, saya itu, ya. Tertipu dengan dirinya sendiri. Nah, hindari yang demikian ini. Allah Ta'ala mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kamu mensucikan dirimu sendiri. Maksudnya mensucikan itu menganggap suci dirimu sendiri, karena Allah itu lebih mengetahui siapa yang bertakwa dari hamba-hambanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seorang untuk memuji diri sendiri, yang akan menuju kepada mensucikan dirinya sendiri dan menganggap baik dirinya sendiri. Li'anna taqwa mahalluha al-qalbu, karena takwa itu letaknya di hati, ya. Wallahu jalla wa ala huwa a'lamu biman hasalat minhu taqwa. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang meraih derajat takwa di antara hamba-hambanya. Wa li'anna hadzal madha linnafsi sababun lidukhulil 'ujbi 'alayha. Dan karena memuji diri sendiri itu merupakan sebab masuknya sifat ujub ke dalam hati, dan bahkan menyebabkan riya, yang merupakan sebab terhapusnya amal. Ya. Wal mu'minu, dan seorang mu'min, mahmajtahada fi fi'li salihat wajtina bil muharramat fa'innahu la yazalu muqassiron. Dan seorang mu'min, ya, perlu kita ketahui bahwa sekeras apapun usahanya untuk beramal soleh dan menjauhi hal yang haram, maka dia senantiasa dalam kondisi kurang. Ya, karena tidak ada orang yang bisa mengamalkan semua amal baik dan menjauhi semua kejelekan. Ya, maka setiap orang itu pasti ada kurangnya. Ya. Wa dzaliman li nafsi, dan juga pasti juga mendzalimi dirinya sendiri. Ada bagian dari fase kehidupannya yang dia mendzalimi dirinya sendiri. Wa idza kana Abu Bakar radhiyallahu anhu siddiqu hadhihi ummah. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang merupakan sidiknya umat ini, ya, dan orang yang terbaik setelah para nabi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Abu Bakar meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan doa yang bisa dia gunakan untuk berdoa kepada Allah dalam salatnya, Allamahu sallallahu alaihi wasallam ayyaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya ya untuk mengatakan atau untuk berdoa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya. Apa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar yang merupakan manusia terbaik ini setelah para nabi? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang besar, kezaliman yang banyak, ya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, maka kasih sayang sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini Abu Bakar nanya kepada Nabi, diajari supaya berdoa bahwasanya dirinya itu menzalimi dirinya sendiri. Ya, banyak melakukan kezaliman. Fa kaifa sya'nu biman huwa dunahu? Maka kalau Abu Bakar saja diajari untuk berdoa seperti itu, apalagi kita yang jauh di bawah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan begitu pula ketika ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ya. Mereka itulah orang-orang yang menunaikan apa yang Allah rizkikan kepada mereka dan hati mereka takut bahwasanya kepada Tuhan mereka mereka dikembalikan. Maka Aisyah bertanya tentang ayat ini. Siapakah mereka yang hatinya takut ini? Ya. Maka Nabi Aisyah bertanya, ahum alladzina yashrabun al-khamra wa yasriqun. Apakah mereka orang-orang yang minum khamr dan mencuri? Ya, karena kan di sini wajilah, ya, takut ketemu Allah. Ya. Karena Aisyah wajar bertanya, oh ini apakah dia orang yang banyak dosa seperti para pencuri atau pezina atau peminum khamr? Maka Nabi SAW mengatakan, la, bukan ya bintas Siddiq, bukan wahai ya putri As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yusumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Justru mereka itulah orang-orang yang berpuasa, mereka sholat dan mereka bersedekah. Wahum yakhafuna alla tuqbala minhum. Namun mereka takut amal-amal mereka tidak diterima. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Justru yang takut kepada Allah justru orang-orang yang seperti itu, yang sholat, yang puasa, yang bersedekah, ya. Nah ini ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa jangan merasa hebat, jangan merasa wah, ya. Apapun yang Anda lakukan untuk agama ini, dakwah atau Anda mungkin berdonasi sekian juta, sekian miliar, ya. Apapun yang kita lakukan, Anda melakukan amal-amal kemanusiaan, itu tidak akan kemudian sempurna. Anda pasti punya kekurangan. Ya, maka jangan pernah merasa hebat, merasa bagus, merasa diri kita baik. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Al-Qa'idatul Ashirah, Ma'rifatu Haqiqati Hadhihi Nafs. Cara kita untuk mensucikan jiwa adalah dengan kita mengetahui hakikat jiwa itu sendiri. Kita mengenali jiwa kita tuh karakternya seperti apa, ya. Wa ma'rifatu sifatiha, mengetahui sifatnya seperti apa, liyasulal i'tina biha, supaya bisa mudah untuk merawatnya, ya, wariayatiha wa mudawatiha minal afatil lati tatra'u 'alaiha, dan dapat mengobatinya ketika ada penyakit yang menimpa jiwa tersebut. Ya, kunci pertama adalah mengenal hakikat dari jiwa kita itu seperti apa. Waqad wasafa Allah Subhanahu wa taala an-nafsa fi kitabihil karim bi thalathati sifatin masyhuratin ma'lumah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an bahwasanya namanya jiwa itu punya tiga karakter yang terkenal dan sudah dikenal, ya. Wa hadhihi sifat raji'atun ila ahwalin nufus. Dan tiga karakter ini adalah tergantung dari kondisi dari jiwa tersebut. Jadi ini bukan ada orang yang jiwanya ini enggak. Ini jiwa satu orang, namun berbeda-beda kondisinya. Ya. Yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Wa hiya allati itma'annat bil imani wa dzikrillahi ta'ala wa ibadatihi wa husnil iqbal. Yaitu jiwa yang tenang dengan keimanan kepada Allah, tenang dengan mengingat Allah, beribadah kepada Allah, dan menerima Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman yang hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Allah taala juga mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam kondisi ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Jadi ini jiwa yang kondisinya adalah kondisi yang tenang dengan keimanan, jiwa yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, an-nafsul lawwamah. Ya. An-nafsul lawwamah wa hiya allati talumu sahibaha ala fi'lihi al-khata'. Yaitu jiwa yang mencela pemilik jiwa tersebut karena dia melakukan dosa dan kesalahan. Jiwa inilah jiwa yang ngomel ke diri kita, ya. Au taksirihi fil wajib, au tafritihi fit ta'ah. Atau dia ngomel, ya, atau marah, mencela karena pemilik jiwa tersebut kurang dalam menjalankan kewajiban atau meremehkan ketaatan-ketaatan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah kata Allah dengan jiwa yang mencela, ya, jiwa yang mencela. Ini jiwa yang ngingetin kita, ya. Jiwa yang membuat kita itu kondisi jiwa yang membuat kita itu kemudian merasa bersalah atas apa namanya dosa-dosa kita, ya, merasa kita ini orangnya kok kurang gitu, ya. Nah, inilah nafsul lawwamah. Yang ketiga, an-nafsul ammaratu bisu, yaitu jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Wa hiya allati tahuthu sahibaha ala fi'lil muharramat. Jiwa inilah atau jenis jiwa inilah yang menyuruh pemilik jiwanya untuk melakukan hal yang haram dan melakukan berbagai macam dosa. Wa taquduhu ila mawatinil munkarat, dan dialah yang mendorong atau mengajak kepada tempat-tempat yang mungkar dan mawadhi ar-radhilah, dan kepada tempat-tempat yang hina atau yang rendah. Wa tadfa'uhu ila fi'lil qaba'ih war-radha'il, dan mendorongnya untuk melakukan hal yang kotor dan rendah. Sebagaimana yang dalam surat Yusuf dikatakan, wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak mengatakan diriku terbebas dari kesalahan, ya, aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Inna nafsala ammaratun bisu, bahwasanya jiwa itu memang mengajak kepada kejelekan. Illa ma rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati Allah, ya. Inilah tiga jenis jiwa yang ada pada diri manusia. Kadangkala jiwa itu mengajak kepada kejelekan, ya, kadangkala jiwa itu adalah tenang dengan keimanan, kadangkala jiwa itu mencela pemiliknya untuk apa, kembali kepada hal yang benar karena dia telah melakukan berbagai kesalahan. Maka ketiga jiwa ini fil haqiqah ahwalun muta'alliqah bin nafs, ya. Tiga sifat jiwa ini hakikatnya adalah kondisi yang terkait dengan jiwa. Walidzalika fa inna hadhil ahwal tataqallab wa tataghayyar. Oleh sebab itu ketiga jiwa ini saling berbolak-balik, saling berganti-ganti. Ya, bihasabil waridatil lati taridu 'alan nafs. Sesuai dengan apa yang sedang menimpa jiwa tersebut. Apakah sedang ada godaan, apakah dia sedang dinasihati temannya, ya, sedang mendapatkan siraman rohani, itu kan kondisi jiwa akan berbeda-beda. Kalau lagi banyak godaan, ya, yang berperanlah nafsu al-ammarah bisu, nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Kalau lagi dengar temannya lagi nasihatin dia dan dia sangat tersentuh, ya, maka ini Nafsul mutmainnah, hatinya tenang. Ya kalau dia berbuat dosa dia enggak tenang ya. Maka ini nafsu al-lawwam, nafsu yang mencela dirinya, mencela pelakunya karena dia telah berbuat maksiat, ya. Wa qad tajtami'u hadhihi sifat 'indal insan fi yaumin wahidin bihasabi halin nafsi. Dan ketika sifat ini boleh jadi terkumpul pada diri seseorang di hari yang sama sesuai dengan kondisi jiwa tersebut. Ya, pagi dia maksiat, sorenya dia menyesal, malamnya dia dikasih tahu temannya, gitu ya. Sehingga demikian. Dan Hasan al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Al-mu'minu qawwamun 'ala nafsihi." Ya. Kata Hasan al-Basri, seorang mukmin itu adalah pemimpin bagi jiwanya, ya. Yuhasibu nafsahu, dia bermuhasabah, ya, dia melakukan muhasabah atau mengoreksi jiwanya. Wa inama khaffal hisabu yaumil qiyamati ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya, ya. Nah, ketika ya, maka hisab itu di hari kiamat akan ringan, ya, bagi orang-orang yang mereka lebih dulu menghisap diri mereka di dunia. Ya, kalau di dunia kita lebih sering menghisap diri kita sendiri, muhasabah sendiri, maka hisap di akhirat akan lebih ringan. Karena dengan muhasabah kita akan sadar, ya. Wa innama syaqqal hisabu yaumil qiyamati ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah. Dan hisap di hari kiamat nanti akan berat bagi mereka yang memperlakukan jiwanya ini tanpa muhasabah, ya. Jadi jiwanya dibiarkan begitu saja, nggak pernah muhasabah, maka itu akan memberatkan hisabnya nanti pada hari kiamat, ya. Alhamdulillah, bab terakhir ini telah kita selesaikan dan kita bacakan khotimah, ya, sebelum kita tutup. Ada khotimah, ada penutup dari buku ini yang diambil dari Risalah Tabuqiyah, ya, kitab karangan Ibnu Qayyim, Risalah Tabuqiyah, di mana beliau rahimahullah taala mengatakan, "Wa hadza wa amsaluhu min al-akhlaq allati addaballahu biha rasulahu." Ya, dan ini adalah dan hal ini, yaitu akhlak ini dan yang semisalnya, akhlak-akhlak Nabi yang semisal ini adalah akhlak-akhlak yang Allah ajarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Karena beliaulah yang paling mengamalkan, ya, ajaran-ajaran akhlak dalam Al-Qur'an, ya. Wa hadza la yatimu illa bi thalathati asya. Dan hal ini tidaklah terwujud kecuali dengan menyempurnakan tiga hal, ya, tiga hal untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang pertama adalah hendaknya seorang itu punya karakter yang baik, yang siap untuk menerima kebenaran, ya. Adapun ketika tabiatnya adalah tabiat yang jafiyah, tabiat yang yang kaku, ghalidhah, yang kasar, keras, ya bisa, yang kering, ya. Maka asura 'alaiha muzawalatu dzalika ilman wa iradatan wa amalan. Maka kalau jiwanya itu keras, kaku, kasar, ya, kering, maka dia akan sulit untuk bisa mengamalkan, ya, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pelajaran akhlak dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Bi khilafit tabi'ah al-munqadah layyinah as-salisah as-salisatil qiyad. Beda dengan kalau jiwanya itu jiwa yang lembut, yang luas, yang siap menerima arahan, ya. Fa innaha musta'iddah innama turidul hartha wal badar. Maka itulah kondisi di mana dia telah siap untuk ditanami dan menumbuhkan tanaman. Artinya kondisinya memang siap menerima. Jadi yang pertama penting itu kalau kita belajar akhlak itu adalah hati kita harus disiapkan supaya hati kita luwes menerima kebenaran mau diarahkan. Ya, Kalau Nabi suruh sabar, mau diarahkan. Nabi suruh berbuat baik kepada orang yang mendolimi, hati kita harus siap menerima hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, antakuna nafs qawiyah, ghalibah, qahirah lidawa'il batalah, ya. Yang kedua adalah bahwasanya jiwanya harus kuat, ya. Jiwanya harus kuat, harus bisa melawan ajakan-ajakan yang mengajak kepada kemalasan, ya, dan hawa nafsu, ya. Karena semua itu akan menafikan kesempurnaan, ya, kesempurnaan jiwa, ya. Yang mana ketika jiwa itu tidak kuat menahan ajakan-ajakan semacam itu, maka dia yang akan terkalahkan dan dia tidak akan bisa menerima tidak akan bisa mengamalkan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga adalah ilmun syafin bihaqaiqil asya wa tanziliha wa manaziliha yumayyizu baina syahmi wal waram wal zujajah wal jauharah. Yang ketiga adalah pengetahuan yang mencukupi untuk mengetahui hakikat segala sesuatu, sehingga dia bisa menempatkannya pada tempatnya, dan dia bisa membedakan antara mana yang lemak, mana yang merupakan bisul, ya. Jadi dia bisa, kalau dia tahu, dia punya ilmu yang cukup, dia bisa tahu benjolan ini lemak ataukah bisul ataukah apa, ya. Wa zujajah wal jauharah, dan dia bisa membedakan mana yang kaca, mana yang permata. Nah, dia punya ilmunya, ya. Jadi ketika hal ini, ya, yang pertama tadi apa? Jiwa yang siap menerima, jiwa yang luas, kemudian juga jiwa yang kuat, artinya bisa menolak berbagai macam godaan, dan yang ketiga adalah, ya, ilmu yang mencukupi sehingga dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, bisa membedakan hal-hal yang harusnya dia bisa bedakan. Fa idza ijtama'at fihi hadhihi al-khisal al-thalath wa sa'ada at-tawfiq fa huwa al-qismu alladhi sabaqat lahum min rabbihim al-husna wa tamat lahumul 'inayah. Kalau ketiga sifat ini telah terkumpul dibarengi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang mereka itulah termasuk golongan yang Allah berikan kebaikan bagi mereka, dan Allah sempurnakan kebaikan bagi mereka, ya. Wallahu subhanahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula sahabatnya, tasliman katsira dengan salam yang banyak, abadan ila yaumiddin, selamanya sampai hari kiamat, walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bacakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita baca mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sobat muslim, alhamdulillah tadi kita dengarkan sesi materi yang disampaikan oleh Ustaz Ristian Ragil hafizallahu taala. Alhamdulillah itu adalah pembahasan terakhir dari kitab Ahaditsul Akhlaq, yakni pembahasan tentang kaidah-kaidah penyucian jiwa. Baik, kita akan masuk di sesi tanya jawab. Silakan para pendengar bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Alhamdulillah Ustaz, ada beberapa pertanyaan kita bacakan. Pertanyaannya di luar tema Ustaz, beberapa pertanyaan di luar tema. Ada pendengar dari Bekasi menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah setelah salam itu kita mundur sedikit ke belakang untuk menghindari diajak salaman dengan jamaah lain ketika sholat Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, setahu saya tidak ada larangannya, ya. Jadi orang boleh bergeser kanan kiri, ke belakang, ke depan, ya. Kalau apalagi kalau ada tujuan, ya. Kalau misalnya dia khawatir diajak salaman, ya. Dan kita tahu bahwa salaman setelah sholat itu kalau dia diniatkan sebagai ta'abbud dan kebiasaan, maka itu bid'ah, ya. Maka boleh seorang itu maju atau mundur atau bahkan berpindah tempat untuk berzikir di tempat yang dia lebih tenang untuk zikir tersebut, ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, adakah doa khusus bagi bayi yang baru lahir, Ustaz? Doa khusus bagi bayinya? Tidak dijelaskan, Ustaz. Ya, kalau apa doa bagi bayinya ada, ya. Ja'alana Allahu mubarakan. Saya jadi lupa. Ya, ada doanya, ya. Semoga Allah menjadikan dia berkah, ya, bagi umat Muhammad. Ya, itu adalah salah satu doa yang bisa diucapkan. Atau doa yang lainnya juga ada doa khususnya. Ada doa untuk orang tuanya, ada doa untuk bayinya. Ya, atau boleh juga dia berdoa dengan doa-doa yang lain, ya, tidak harus kemudian doa dengan yang ada dalam hadis, tapi dia juga bisa mendoakan doa yang baik untuk anaknya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, tentang zakat, Ustaz. Ya. Kami punya uang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan jatuh temponya itu dan jatuh tempo satu tahunnya itu pada Juli besok, Ustaz. Apakah kalau bulan puasa besok dikeluarkan zakatnya itu apakah boleh, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, boleh. Bulan April. Ya. Boleh menurut sebagian ulama mendahulukan membayar zakat hukumnya boleh. Ya, tapi yang perlu diingat jangan sampai hitungannya adalah hitungan hitungan Masehi, ya. Kalau Masehi nanti kelebihan, ya, atau kelebihan karena Masehi kurang lebih 11 hari lebih banyak daripada Hijriah. Ya, tapi kalau sudah itu sesuai Hijriah dan dia ingin mengepaskan ke tanggal-tanggal yang dia bisa hafalkan, maka boleh. Ya, boleh dia dahulukan pembayarannya agar lebih memudahkan dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan terakhir mungkin, Ustaz, pertanyaannya, mohon nasihatnya jika sering terpikir atau khawatir tentang masa depan yang berkaitan dengan dunia, misalnya masa tua dan hal duniawi lainnya, mohon penjelasannya, Ustaz. Kekhawatiran tentang masa depan yang berkaitan dengan dunia, Ustaz. Ya. Ya, di antara buah dari belajar tauhid, terutama tauhid rububiyah, adalah keyakinan bahwasanya Allah itulah yang Maha memberikan rizki kepada kita. Ya. Allah itu menjamin rizki setiap hambanya. Ya, tidak ada yang kemudian meninggal sebelum disempurnakan rizkinya. Ya, jadi tentu kalau kita kuat keyakinan kita kepada Allah yang Maha memberi rizki, tawakal kita kuat kepada Allah, harusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, kadangkala kita merasa khawatir karena kadangkala kita merasa rezeki itu di tangan orang lain, ya, di tangan customer, di tangan pelanggan, di tangan bos, ya, sehingga kita kadang saking bergantungnya kepada mereka, kadang malah terjatuh dalam perbuatan-perbuatan haram, mencari muka. Kalau misalnya dia dapat rezekinya dari atasan, ya, maksudnya melalui atasan, ya, dengan gaji atau dengan melakukan praktek-praktek yang curang demi mendapatkan customer, mendapatkan pembeli, yaitu karena biasanya karena diawali dari kurangnya atau salahnya keyakinan dia terhadap rizki. Ya, rizki itu dari Allah dan Allah hanya menjadikan kayak semacam pembeli, kemudian bos itu hanya sebagai sebab saja. Sehingga apapun yang terjadi, rizki itu juga bisa datang dari manapun, ya. Kadangkala pedagang rizkinya nggak mesti dari hasil dagangan dia, kan, gitu, ya. Kadangkala tiba-tiba dia dikasih sesuatu dari orang lain, ya. Kadangkala juga sama, ya, pekerja juga nggak selalu dapat rezekinya dari melalui bosnya, ya, kan, dia dapat dari yang lain. Sehingga yang penting itu kita nggak usah mikir sebab-sebab rizki. Kalau kita masih mikirkan tentang sebab-sebab rizki, ya, yang tadi yang pembeli lah, yang apa, tergantung pekerjaannya masing-masing, ya. Itu kalau kita masih mikirin penyebabnya, ya, susah. Tapi kalau kita mikirnya kepada yang memberi rizki, ya maka itu akan lebih memudahkan kita. Jadi terkait rizki, kemudian terkait dengan masa depan dalam artian nanti menikahnya gimana, nah itu kan segala kekhawatiran yang sebenarnya itu dari setan, yaitu was-was. Ya. Maka banyak-banyak berlindung kepada Allah dari was-was setan dan perkuat keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur segalanya, yang Maha memberi rizki, ya. Dan juga yang Maha Rahman, ya, Maha pengasih kepada kita, Maha penyayang kepada kita. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang berdoa kepadanya kemudian dikembalikan dengan tangan hampa. Tidak. Allah bukan zat yang seperti itu. Allah zat yang penyayang, ya, pemalu. Kalau hambanya mengangkat tangan untuk berdoa kepadanya, Allah malu untuk memberinya atau membiarkan dia pergi dengan tangan hampa. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya Allah mudahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya Ustaz. Mohon kesimpulan pada bahasan kita sore ini atau nasihat terakhir Ustaz sebagai penutup. Silakan Ustaz. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan kitab ini. Yang perlu kami ingatkan kepada diri kami sendiri dan juga kepada para pendengar sekalian adalah bahwa yang namanya akhlak itu sesuatu yang gampang-gampang susah, ya. Gampang kalau wataknya sudah terbentuk, ya. Karena akhlak itu namanya akhlak itu cetakan, ya. Khuluq itu dekat dengan kata kholaqo yang artinya itu memang sudah tercipta seperti itu watak, ya. Tapi watak itu bukan tidak bisa diubah, ya. Artinya dengan kita mempelajari hadisul akhlak ini, mempelajari akhlak Nabi ini, ya, walaupun kita melihat bahwa figur beliau sangatlah sempurna, ya, akan tapi beliau ada dan beliau bersabda itu untuk kita contoh, ya, bukan untuk sesuatu yang impossible. Kita kayaknya nggak bisa meniru Nabi, enggak. Ya, ikutilah beliau semampu kita dalam kesabaran, dalam akhlak beliau kepada berbagai macam jenis manusia, ya, kepada anak-anak, kepada istri, kepada tetangga, kepada musuh, ya. Maka kita berusaha teladani sebisa kita, ya, sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik. Ya, jangan terpaku kepada kata orang, jadilah diri sendiri, ini tidak benar. Jadilah seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebisa mungkin. Anda nggak akan bisa seperti Nabi persis, tapi Anda bisa meneladani beliau sehingga lebih dekat akhlaknya dengan akhlak beliau, dan itu akan menjadikan Anda lebih baik daripada diri Anda sekarang. Ya, jadi banyak-banyak kita bermurojaah, memurojaah materi dan mengingat-ingat apa yang telah kita pelajari. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya nanti di hari kedepannya. Ya, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.